Selamat malam sahabat-sahabat Indonesia yang super, apa kabar? Super. Super. Tadi kita sudah mendengarkan I Wanna Be Rich, Hedy Yunus. Saya berikan tepuk tangan untuk Hedy Yunus. Kita di rumah, selamat malam. Saya punya sebuah pertanyaan yang saya ingin dengar jawabannya dari semua yang ada di studio. Di rumah kalau mau jawab juga boleh. Do you wanna be rich? Yes. Yes, okay. Bisa lebih keras. Would you like to be rich? Yes. Yes. Banyak orang ingin menjadi kaya, wajar ya. Lalu muncul banyak pertanyaan dalam pikiran kita mengenai apa itu kekayaan dan lain-lain, ini, itu, dan sebagainya. Dan malam ini kita akan berbincang-bincang dan langsung mendengarkan. Saya berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Mario Teguh. Selamat malam. Apa kabar? Super. Sahabat Indonesia yang super. Malam ini kita berbicara mengenai sesuatu yang meskipun kadang-kadang kita menolak tetapi penting. Dan sering mengganggu pikiran kita bahwa apakah kita akan selamanya dinilai dan dibandingkan berdasarkan jumlah uang yang kita hasilkan. Itu sebabnya malam ini kita bahas gajiku bukan aku. Agar kita betul-betul mengenali apa yang menjadi pengukur dari nilai pribadi kita. Dan dengannya kita bisa tahu cara-cara atau jalan-jalan yang lebih indah untuk membangun karir. Tadi Mas Uli tanyakan, do you want to be rich? Apakah Anda ingin jadi orang kaya? Ya, saya akan angkat tangan. Ya, karena kekayaan itu bukan hanya uang. Kekayaan itu kesehatan, nama baik, istri yang menyayangi kita, anak-anak yang menghormati kita, atau suami yang memuliakan keluarganya, itu kekayaan. Jangan tolak untuk jadi orang kaya. Gitu. Super sekali, Pak Mario. Terima kasih. Pak, bicara mengenai topik malam ini, gajiku bukan aku. Gitu. Boleh Bapak memberikan kriteria? Sebetulnya, apakah itu sebuah keberhasilan yang golden ways, Pak? Oke. Okay. Sahabat Indonesia yang super, mohon tolong. Banyak orang menginginkan bahagia dulu, tetapi lupa membangun dasar dari kebahagiaan yang namanya kesejahteraan. Jangan abaikan ini karena itu dasar dari mudahnya merasa tenang, mudahnya merasa tidak khawatir. Itu dari kesejahteraan. Kita tidak boleh khawatir mengenai apa yang kita makan besok. Karena setelah itu baru mudah bagi kita untuk mencapai kebahagiaan. Orang ingin bahagia, tapi lupa bukan itu dulu. Jadilah pribadi yang sejahtera. Karena semua ujian dimulai dari sana. Orang yang paling malas, yang tidak berguna bagi kehidupan, adalah orang yang malas memberi makan dirinya sendiri. Bayangkan, baru dirinya sendiri saja dia sudah malas beri makan. Apalagi bicara mengenai kebahagiaan. Setelah itu, setelah kita sejahtera, bahagia, baru kita membangun kecemerlangan. Untuk apa kita dihadirkan dalam kehidupan ini, itu dijawab di sini. Tetapi dasar dari semua itu adalah menjadi pribadi yang mampu membiayai dirinya. Dan formulanya paling sederhana adalah, bangunlah kemampuan yang setidaknya sama dengan keharusan-keharusan kita. Harus membayar ini, harus membeli itu, harus membiayai itu, bangun kemampuan untuk itu. Nah ini pesannya ya, karena sekarang banyak sekali orang yang mengupayakan ini. Orang yang maunya hanya gratis tidak akan mampu membeli. Karena semua tenaga mentalnya digunakan untuk mencari yang gratis-gratis. Lupa membangun kepantasan dibayar. Orang yang pantas dibayar malah tidak mau dibayar gratis. Malah tidak mau digratiskan. Coba. Nah kalau begitu, marilah kita menjadi pribadi yang bernilai, yang kemampuannya di atas keharusan-keharusannya. Yang kedamaian hatinya membuat orang lain juga mensyukuri kehidupan. Dan menemukan tugas yang ditetapkan oleh Tuhan bagi kita. tidak ada orang yang tidak punya tugas yang hebat dalam kehidupan ini. Itu. Super sekali, Pak Mario. Pak Mario, saya izinkanlah saya bertanya sebuah pertanyaan. Saya ingat sebuah lagu, Pak. Lagunya, liriknya ada yang berkata seperti ini. We're living in a material world. Ya. Gitu. Lalu, dalam perjalanan hidup saya menemukan dua macam orang, Pak. Ya. Yang pertama, memang mengejar uang. Karena merasa itu perlu dan penting. Lalu yang kedua adalah yang menganggap uang itu tidak bisa membuat bahagia karena dianggap kotor. Begitu. Oke. Okay. Pertanyaan saya, apakah uang itu bisa membuat kita menjadi bahagia? Jawabannya kalimatnya sederhana ya. Uang itu memang bukan segala sesuatu, tetapi uang itu penting. Semua orang yang mengatakan, dengarkan ini, pernah dengar gak orang yang mengatakan, oh uang itu bagi saya tidak penting, pernah dengar? Ya. Itu selalu orang yang tidak punya uang. Karena orang yang punya uang tahu anak-anaknya harus sekolah di sekolah yang baik, istrinya harus naik mobil yang aman. Ya toh, dia harus siapkan ruang tamu untuk memuliakan para sahabatnya. Kita harus membangun kehidupan yang sejahtera. Jangan anggap uang hanya karena sulit dicapai lalu kita tidak berhak mencapainya. Kaya itu hak. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih banyak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Ways.